السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 14 Al-Muharram 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih membaca kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, dan kita masih di dalam Ad-Darsus Sabi'u fi Syarhi Naqidil Sadis, membaca kitab penjelasan pembatal keislaman, dan masih di dalam pelajaran yang ketujuh dalam penjelasan pembatal keislaman yang keenam. Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "Man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafar. Wad dalilu qawluhu ta'ala, 'Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.'" Yang artinya, barang siapa mengolok-olok sebagian dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok pahalanya, atau mengolok-olok siksanya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 65-66. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dari ayat ini berbagai macam pelajaran. Pelajaran yang pertama yang sudah kita pelajari dari surat At-Taubah ayat 65-66, annahu yajibu ihtiramu wa ta'zimullah jalla wa ala wa ijlaluhu wa anna man tanaqqasa Allah fa innahu yakfur. bahwa wajib menghormati, mengagungkan Allah Jalla wa'ala dan memuliakannya, dan barang siapa yang merendahkan Allah maka sesungguhnya dia telah kafir. Pelajaran yang kedua dari Quran surat At-Taubah ayat 65-66 yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, anna tanaqqusar rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun aidan lianna Allah jalla wa ala amara bi ta'dhimir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruhu wa ihtiramuhu, bahwa merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekufuran juga, karena Allah jalla wa ala memerintahkan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya dan menghormatinya. Yang ketiga yang sudah kita pelajari juga yaitu annal wajiba nahwal qur'ani ihtiramuhu wa ta'dhimuhu li'annahu kalamullah subhanahu wa ta'ala wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iril khalqi, bahwa kewajiban terhadap Al-Qur'an adalah menghormatinya, memuliakannya, karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan firman Allah di atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Kemudian faedah yang keempat yang disebutkan oleh Imam Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan anna al-wajiba ihtiramu dinil Islam wa adamu tanaqqusihi aw intiqadu shay'in minhu, bahwa kewajiban hukumnya menghormati agama Islam dan tidak menguranginya atau tidak mengkritik sesuatu darinya, karena itu adalah agama Allah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat ya. Yang keempat maksudnya pelajaran dari Quran surat At-Taubah ayat 65-66. Yang kelima, annahu yajibu ihtiramu sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruha wa ihtiramuha li'annaha kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya wahyun min Allah jalla wa ala. Yang kelima, wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya serta menghormatinya, karena sunnah Rasul yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah wahyu dari Allah jalla wa ala. Dan pada pertemuan ini kita sudah sebutkan bahwa sunnah jika disebutkan di dalam agama Islam maka bermakna macam-macam. Sunnah ada gandengan dari Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an dan sunnah berarti Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ada kebalikan dari bid'ah, berarti adalah amalan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah hukum taklif dalam hukum fikih, berarti perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam yang tidak ditekankan. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka tidak ada ancaman siksaan atasnya. Kemudian yang keempat, sunnah yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik itu di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sunnah-sunnah yang disampaikan oleh para sahabat, maka itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud di dalam poin yang kelima ini adalah wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun hukumnya, baik itu hukumnya wajib, sunnah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ihtiramul ulama li'annahum warathatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya memuliakan para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu rafa'a min sya'nihim wa a'la min makanatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan derajat mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Taib. Yang ketujuh yang sudah kita pelajari juga faidah dari Quran surah At-Taubah ayat 65-66, ihtiramu umumil muslimin afradan wa jama'at, yang artinya yaitu menghormati kaum muslimin secara keseluruhan, baik secara pribadi ataupun maupun secara berjamaah. Tidak boleh kita mengolok-olok kaum muslimin, tidak boleh kita berkata kasar kepada kaum muslimin, tidak boleh kita membunuh, bahkan sampai membunuh kaum muslimin apalagi ya. Tidak boleh kita mencaci makinya, menghinanya. Wajib menghormati kaum muslimin. Yang kedelapan yang sudah kita pelajari, dan ini poin terakhir yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu minal ajab anna alladhi takallama fil majlisi wahidun wallahu ammama al-hukma faqal wabillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata beliau di dalam faedah yang kelima dari Quran surah At-Taubah ayat 65-66 ini adalah bahwa di dalam Quran surah At-Taubah ayat 65-66 yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang. Akan tetapi, bismillah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan hukumnya. Nah, ini Syekh mengumumkan hukumnya, maksudnya adalah mengumumkan hukum orang yang menghina. Artinya yang duduk-duduk, yang mereka itu tidak mengingkari perbuatan orang yang mengolok-olok agama Rasulullah SAW, maka itu disamakan dengan orang yang mengolok-olok, karena mereka tidak mengingkari perbuatan mungkar tersebut. Nah, di sini jadi yang kedelapan, seakan-akan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah mengingatkan kepada kita bahwa apabila ada sebuah kemungkaran, seperti misalkan ada orang-orang yang mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok syariat Islam, ayat Al-Quran, maka tidak boleh kita diam. Kita harus mengingkarinya. Tidak boleh kita diam. Kita harus mengingkarinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis pada kesempatan kali ini. Beliau mengatakan wa kadzalika yastahzi'una bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna innahu qushur ka'ifa'il lihya wa hafush shawarib. Yang artinya mereka juga mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa sunnah itu hanya kulit saja. Sunnah itu hanyalah kulit saja, seperti memanjangkan jenggot, memotong kumis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka menghina tentang sunnah Rasul. Saya sudah jelaskan tadi bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan maksudnya amalan yang hukumnya sunnah, bukan. Ya, sunnah Rasul. Seperti misalkan memanjangkan jenggot, ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menghinanya. Kalau Anda tidak berjenggot atau Anda tidak memanjangkan jenggot, maka jangan menghina orang yang memanjangkan jenggot, karena itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan juga menipiskan kumis, ya, memotong kumis, ini termasuk dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna antum mashghuluna bil khushur, yang artinya mereka mengatakan kalian hanya sibuk dengan kulitnya saja. Ya, mereka mengatakan ini kan perkara kulit saja, menipiskan kumis kulit saja. Kalau dibalik ininya dicukur, ininya dipanjangkan, ya biasa saja, ini masalah kulit saja, kata mereka. Wa anna isti'mal as-siwak minal kushur. Menurut mereka juga menggunakan siwak itu hanya kulit saja. Wa anna inkaral isbal lis-thiyabi minal kushur. Dan mengingkari isbal itu hanya kulit saja, panjang pendek celana di bawah dua mata kaki itu hanya perkara ya kulit saja, tidak terlalu penting, kata mereka begitu. Yaqulun da'un nas yalbasuna ma yasha'un. Mereka berkata biarkan manusia memakai apa yang mereka kehendaki. Wa anna sufuran nisa minal kamal wa anna al-hijaba minal qushur. Mereka mengatakan bahwasanya pakaian wanita adalah kesempurnaan. Membuka pakaian wanita adalah kesempurnaan. Artinya wanita terbuka auratnya, wanita terbuka bagian tubuhnya, itu adalah sebuah kesempurnaan. Sementara menggunakan hijab adalah kulitnya saja. Dan itu banyak. Dan di negeri kita juga banyak yang seperti itu. Orang-orang yang menghinakan perkara-perkara yang seperti ini. Idzan madza baqi? Lalu apa yang tersisa? Maksudnya apa yang tersisa dari ajaran agama? Sarad dinu kulluhu khusyuran. Maka akhirnya semua perkara agama ini menjadi hanya kulit saja di anggapan mereka. Bal innahum yaquluna inna syirka wa ibadatul quburi inna syirka wa ibadatul quburi minal umuril hayyinah. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa kesyirikan dan penyembahan terhadap kuburan adalah perkara ringan. Meminta berkah kepada orang yang sudah mati yang di dalam kubur, kemudian menjadikan orang yang sudah mati di dalam kubur sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ini adalah perkara ringan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, hadhihi aqidatuhum wa hum ahwarun fi aqidatihim. Inilah akidah mereka. Menurut mereka, mereka berakidah itu bebas menurut mereka. Wa hadza min ihtirami ar-ra'y al-akhar. Dan dan ini termasuk kebebasan dalam menghargai pendapat orang lain. Termasuk kebebasan dalam menghargai pendapat orang lain. Kata mereka seperti itu. Jadi biarkanlah, sudah kaum muslimin seperti itu. Ada yang meminta kepada orang yang di dalam kubur, menganggap wali tersebut bisa mengatur alam semesta, ya. Kemudian akhirnya dimintai meskipun dia sudah meninggal. Maka mohon maaf. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap biarkan manusia dengan keadaannya masing-masing. Kemudian mereka mengatakan ini termasuk daripada menghormati pendapat orang lain. Ya, kalau di zaman sekarang kita di media sosial, jangan sok berani, sok merasa benar sendiri. Ya, biarkan mereka dengan pendapatnya. Ada lagi istilah sebagian orang, bahkan pendakwah panitia akhirat. Ini penghina. Penghina terhadap orang-orang yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk menjauhi perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahum mujtahidun. Kata mereka bahwa mereka adalah para mujtahid. Orang-orang tersebut meskipun salah, mereka kan berijtihad, berusaha mencari amalan yang benar. Kalau salah dapat satu pahala, kalau benar berarti dapat dua. Jadi sudahlah, gak usah disalah-salahkan. Kata mereka seperti itu. Fala taghlidhu wa la tunkiru alaihim. Maka janganlah kalian mengingkari mereka. Ya. Wa kullu hadza yuqalu al-an. Ini semua terucap pada masa kini, kata Syekh Al-Allamah Dr. Salih Fauzan hafizahullah taala. Itu benar, ya, terucap pada masa kini. Sudahlah, hormati orang lain. Sampai ada tahap kepada tidak boleh kita mengatakan kepada seseorang kafir, karena yang tahu nilai seseorang dia kafir atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud." Kepada siapa kita katakan ini? Ya, tidak lain kecuali kepada orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menghormati orang lain, maka hormatilah dia dengan agamanya. Bukan berarti mengatakan tidak boleh kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadza la syakka annahu muhadatun lillahi wa rasulihi wa dhanqusun li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak disangsikan lagi merupakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta merendahkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menganggap ini adalah perkara sunnah, menganggap ini perkara kulit, bukan perkara inti dalam ajaran Islam, perkara jenggot, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, celana tidak boleh isbal, itu perkara yang kulit saja, ini termasuk penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya. Kemudian juga penulis mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ جَاءَ بِالْقُشُورِ وَسُنَّةُ جَاءَتْ بِالْقُشُورِ فَمَاذَا بَقِي. Beliau mengatakan, jika Al-Quran dianggap hanya membawa kulit saja, sunnah Rasulullah SAW hanya membawa kulit saja, maka apa yang tersisa? Seperti masalah jenggot, masalah isbal, ya, ini tidak boleh dianggap hanya sebatas kulit. Orang sudah sampai ke bulan, kita masih membicarakan masalah jenggot, kita masih membicarakan masalah isbal, ya. Maka kalau seandainya itu sunnah Rasulullah SAW, anggap Rasulullah SAW berada di hadapan kita, membicarakan masalah isbal, ma asfala minal ka'bain finnar, pakaian yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Apakah kita berani di hadapan Rasulullah SAW mengatakan ini perkara remeh temeh wahai Rasulullah, kenapa harus kita bicarakan? Ini perkara kulit saja, bukan inti Islam kan wahai Rasulullah SAW? Gak ada yang berani seperti itu. Apalagi notabene ini adalah yang katanya mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan, lebih dibandingkan yang lainnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian وَيَقُولُنَا نَتَّحِدُ فِي مَا بَيْنَنَا وَلَوْ كَانَ بَيْنَنَا قُبُورِي أَوْ شِعِي مِنْ أَجْلِ أَنْ نُقَاوِمَ الْإِلْحَادِ. Artinya, mereka mengatakan, ini penting, kita harus bersatu di antara kita. Meski ada penyembah kubur dan ada golongan Syiah di antara kita, demi untuk meluruskan ilhad. Meluruskan ilhad. Ilhad itu artinya penyimpangan. فَنَقُلْ لَهُمَّا هُوَ الْإِلْحَادِ. Maka kata Syekh, kita katakan kepada mereka, apa yang dimaksud dengan ilhad? فَيَقُولُونَ الْإِلْحَادُ هُوَ إِنْكَرُ الْخَالِقِ. Maka mereka akan menjawab, ilhad adalah pengingkaran terhadap sang pencipta. Jadi mereka mengatakan tauhid itu adalah hanya tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah ada, Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, itu saja. Nah, yang harus kita perangi itu, kata mereka. Adapun yang menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati, minta petunjuk, minta keselamatan, minta kesehatan kepada orang yang sudah mati, ini bukan penyimpangan, kata mereka. Ya, mereka menganggap bahwasanya ilhad, penyimpangan hanya adalah orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada pencipta. Orang ateis, ya. Kemudian fanaqulu lahum. Maka kita katakan kepada mereka, wasyirku wa ibadatu ghairillah alaysa huwa min a'zamil ilhad? Bukankah syirik dan penyembahan kepada selain Allah adalah suatu ilhad yang paling besar? Kesyirikan itu ilhad yang paling besar. Ya, penyimpangan dalam perkara akidah yang paling besar. Bal huwa asyad min asyaddil ilhad. Bahkan ia adalah termasuk ilhad yang paling besar. Walladzi yasubbur rasul sallallahu alaihi wasallam wassahabata anhu huwa min alilhad. Orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat termasuk ilhad, dan itu yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah, mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mencela 10 orang yang dijamin masuk surga, mencela Aisyah radhiyallahu anha, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada yang Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa dihitung dengan jari tangan saja. Ini bukankah ini sebuah ilhad? Kalladhi yasubbu as-sahabata wa yantaqisu Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha wa ardaha wa yasifuha bima bara'aha Allahu minhu. Hadza mutanaqqisun lirrasul sallallahu alaihi wasallam muttahamun lahu. Muttahimun lahu. Artinya seperti orang yang mencela para sahabat, mencela Muawiyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, mencela 10 orang yang jamin masuk surga. Dan merendahkan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha waradhaha, menyebutnya dengan sifat-sifat yang telah Allah bantah ada padanya. Ini semua berarti merendahkan dan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maksudnya adalah orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berakhlak buruk, Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu anha lisannya kotor terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukankah ini penghina? Bukankah itu ilhad, penyimpangan terhadap agama? Ya. Ini semua berarti merendahkan dan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna fi ahlihi su'an wa annahu yuqirru su'a fi ahlihi. Yang artinya apa maksudnya tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam keluarga beliau terjadi perbuatan tercela dan bahwa beliau membiarkan perbuatan tercela itu terjadi di dalam keluarganya. Nah, itu dia. Artinya kalau seandainya kita benarkan tuduhan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah mulutnya kotor, akhlaknya buruk, kemudian dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti namanya menghinakan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan beristri dengan orang yang buruk akhlaknya, buruk lisannya, buruk penjagaannya terhadap kemaluannya? Nah, ini namanya penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Wa anna Allah ikhtara li rasulih sallallahu alaihi wasallam zawjatan fasidah wa hadha tanaqqusun lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa anna rasula radhiya biha wa hiya fasidah fa hadha kufrun sarih. Yang artinya mereka mengatakan bahwa Allah memilihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang istri yang rusak. Ini semua termasuk merendahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah SAW rela dengan istrinya, padahal istrinya adalah wanita yang rusak. Maksudnya rusak, tidak menjaga kemaluannya, tidak menjaga kesuciannya, akhlaknya buruk. Ini semua termasuk kekufuran yang nyata. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka itu adalah sebuah kekufuran. Kenapa? Karena berarti dia menentang Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah melepaskan Aisyah radhiyallahu anha dari segala macam tuduhan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Nah. Kemudian penulis mengatakan wa kadzalikal ladzina yantaqisuna as-sahabah yakdzibuna lillah yakdzibuna Allah taala. Demikian pula orang yang merendahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, berarti mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah taala athna 'ala as-sahabati fi ayatin katsirah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dalam berbagai macam ayat. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu 'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Yang artinya karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dalam banyak ayat, di antaranya surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, yaitu muhajirin orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Ansar penduduk kota Madinah yang menyambut orang yang berhijrah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya. Kalau seandainya ada yang menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka berarti mereka berhadapan dengan ayat ini. Mereka berarti tidak percaya kepada Quran surah At-Taubah ayat 100. Makanya kita dalam agama Islam diharamkan untuk menghina siapapun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fa haula'il muhajiruna wal ansar wa humus sahabatu radhiyallahu anhu. Wa haula'i yaqulun as-sahabatu kafaru law lam yabqa minhum al-Islam illa arba'ah. Kata mereka, kata Syekh, golongan kaum muhajirin ansar adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka berkata bahwa para sahabat telah kafir, tidak tersisa dari mereka yang masih Islam kecuali hanya 4 saja. Ini pendapatnya kaum Syiah Rafidhah, Syiah Imam 12, yang mengatakan bahwasanya sebagian besar para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW itu mati dalam kekufuran. Yang tidak mati dalam kekufuran hanya 4, yaitu hanya empat. Dan penulis mengatakan wa ma hadza illa takdzibun lillah jalla wa ala wa yaqulu Allah jalla wa ala Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ah ashidda'u 'alal kuffar rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mereka kalau seandainya berpendirian demikian bahwa seluruh sahabat kafir kecuali 4 orang, maka mereka bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 29. Sebentar. Ada yang masuk. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau keras terhadap orang kafir, penyayang terhadap antara mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud berharap pahala karunia dari Allah dan keridhaan. Wajah-wajah tanda di wajah-wajah mereka adalah cahaya pada bekas sujud atau dari bekas-bekas sujud. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mengkafirkan para sahabat berhadapan dengan surah Al-Fath ayat 29, begitu saja yang mudahnya. Kemudian penulis mengatakan, فَيَقُولُونَ الصَّحَابَةُ كُفَّارٌ سُبْحَانَ اللَّهِ يَذُمُّونَ مَنْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُكَفِّرُونَ مَنْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Tapi mereka mengatakan bahwa para sahabat itu orang-orang kafir. Kata Syekh Maha Suci Allah, mereka mencela orang-orang yang dipuji oleh Allah dan mengkafirkan orang-orang yang dipuji oleh Allah. Makanya kalau seandainya Anda dapati ada orang-orang Syiah Rafidhah, maka mereka menghina sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian ini aneh. Orang yang dipuji oleh Allah kalian celah, orang yang disucikan oleh Allah kalian celah. Ya, ini jawabannya yang sangat telak seperti itu. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka karena mencari karunia Allah dan keridhaannya, maka dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ayat ini dibawakan oleh penulis adalah bahwa siapa yang mencela bahkan mengkafirkan para sahabat, maka dia berhadapan dengan surat Al-Hasyr ayat 8. Karena dalam surat Al-Hasyr ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, haulai humul muhajirun, yang disebutkan tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 8, mereka adalah kaum muhajirin yang berhijrah dari kota Makkah, kota Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan bahkan mungkin keluarga, ya, berhijrah demi Allah. Maka Allah menyebut mereka ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya, masa ada orang yang dipuji oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, kemudian ada yang mencela? Allah saja memuji, malah dia mencela. Ini kan berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian Allah berfirman tentang golongan Ansar, yaitu penduduk kota Madinah yang menambut dan menghormati kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman yuhibbuna wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang telah menempati kota Madinah yaitu kaum Ansar dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka yaitu kaum muhajirin, dan mereka kaum Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka kesusahan. Dan siapa yang diperlihat dari kekiraan dari dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat di situ, Allah memuji kaum Ansar menjadi orang beruntung. Allah memuji kaum muhajirin menjadi orang yang benar. Ya. Masa setelah Allah memuji kaum Ansar dan kaum muhajirin, kemudian ada orang-orang belakangan dari kaum Syi'ar Rafidhah menghina kaum muhajirin, kaum Ansar. Allahu a'lam. Nah, kemudian penulis mengatakan ha'ula'i humul ansar wa hadhihi sifatuhum. Qala thumma qala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan itulah sifat mereka. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansar, mereka berdoa kepada Rabb, ya berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Itu sifatnya kaum ansar, menolong, mendoakan, ya. Walakin idza kana mimman jaa ba'dahum man yaqul Allahumma al'an Abu Bakar wa Umar wa al'an Aisyah ummul mu'minin wa al'an fulanan wa fulanan min as-sahabati radhiyallahu anhum ma hukmuhum 'inda Allah ta'ala, nas'alullah ta'ala al-'afiyah, lakin yajibu 'ala shababil muslimin an yantabihu ila hadhihi al-umur wa la yankhadi'u bi hadhihi ad-da'ayat wa at-tadlilat wa anna man qala innahu muslim fa huwa muslim walau sadara minhu ma yantaqisu islamuhu wa la nufarriqu bainan nas. Yang artinya, akan tetapi jika ada orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Aisyah ummul mukminin, laknatlah fulan bin fulan dan fulan dari kalangan sahabat, maka bagaimana hukum mereka di sisi Allah ini? Orang yang dipuji oleh Allah dihina oleh orang ini. Ini sekelompok para sahabat dipuji oleh Allah. Maka orang ini mengangkat para sahabat dipuji oleh Allah. Kemudian orang ini menghina para sahabat. Maka ini adalah sebuah pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, kita memohon afiat kepada Allah, yaitu keselamatan, artinya dari perkara ini. Maka diwajibkan kepada para pemuda dari kaum muslimin untuk berhati-hati dalam permasalahan ini. Dan jangan sampai tertipu dengan propaganda-propaganda dan penyesatan-penyesatan semacam ini. Dan jangan tertipu dengan orang yang mengatakan barang siapa mengaku muslim, maka ia adalah muslim. Meski tampak ada padanya apa yang membatalkan keislamannya, kita tidak membedakan antara manusia. Nah, ini tidak benar. Kita menghukumi manusia secara zahir. Ya, kalau seandainya dia menghina Aisyah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hukumi kufur karena ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Adapun hujjah mengatakan kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi manusia secara zahir. Ya, menghukumi manusia secara zahir. Nah. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawi Fanaqul innana la nufarriqu bainan nas as-salihin at-tayyibin innama nufarriqu bainat tayyib wal khabith." Kita katakan, kita jawab mereka, kami tidak membedakan antara manusia yang saleh lagi baik, tetapi kami membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa biarlah mereka kan muslim juga, bersyahadat juga, ya, sudahlah jangan sampai buat pernyataan-pernyataan yang membuat kaum muslimin terpecah belah. Kita ini tidak usah membedakan antar sesama manusia. Maka kita jawab, jawabannya kata Syekh, bahwa kita tidak membedakan antara manusia yang saleh-saleh. Semuanya kita hormati, kita muliakan, kita contohi. Tetapi yang kita bedakan antara yang baik dan yang buruk, ya, antara yang baik dan yang buruk. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la yastawi al-khabith wa at-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 100. Fa nahnu la nufarriqu bainal muslimina hasha wa kalla wa inna ma nufarriqu bainat thayyib wal khabith. Kita tidak membedakan. Maksud membedakan di sini adalah maksudnya kita tidak memecah belah kaum muslimin, ya, yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Akan tetapi kita membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Penulis mengatakan, kami tidak membedakan antara kaum muslimin yang tidak diperbolehkan oleh Allah, akan tetapi kami membedakan antara yang baik dan buruk. Artinya kita tidak boleh memecah belah kaum muslimin, tetapi yang kita jelaskan adalah ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, bukan ingin memecah kaum muslimin. Ya, bisa dimaklumi itu baik-baik, ya, para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian membawakan ayat surat Al-Anfal ayat 37. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Lalu kesemuanya ditimpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, mereka itulah orang-orang yang merugi. فالله عز وجل ميز بين الخبيث والطيب فالذي لا يميز بين الخبيث والطيب إما أنه ليس عنده عقلية يميز بها وإما أنه ليس عنده إيمان فكل الناس عنده سواء ولا عنده إيمان يفرق به بين المؤمن والمنافق والكافر والمسلم والملحد والزنديق ما عنده تفريق بين الناس هذا إما أنه فاسد العقل وإما أنه فاسد العقيدة والعياذ بالله. Penulis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang buruk dan yang baik, dan orang yang tidak membedakan antara yang buruk dengan yang baik bisa jadi karena tidak mempunyai akal yang mampu digunakan untuk membedakan, atau bisa jadi karena ia tidak mempunyai iman. Artinya, pada ikhwah, ini perkara sebenarnya penting sekali di zaman sekarang, yang kadang-kadang dengan retorika akhirnya kita, ya sudahlah, yang berbuat kesyirikan biarkan mereka, yang berbuat perbuatan bid'ah biarkan mereka, jangan sok benar, jangan menjadi panitia akhirat. Maka kita katakan, Allah saja membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan orang yang tidak membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka ini orang yang tidak berakal, kata Syekh. Menurut dia, semua manusia itu sama, ya. Ia tidak mempunyai iman yang bisa membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik, orang kafir dan orang muslim, antara ingkar dan ateis. Ia tidak membedakan antara manusia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, hal itu bisa jadi karena akalnya yang rusak atau karena akidahnya yang rusak. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui hal ini dan memperhatikannya. Fa yajibu 'alal muslimi an ya'rifa هذه الأمور ويتأمل هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يقبل عذر من استهزأ بالله ورسوله ودل أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui hal ini dan memperhatikan ayat-ayat ini, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 65-66, ya. alasan bagi orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa orang yang mencela Allah dan Rasulnya telah menjadi kafir. Jadi para ikhwan, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwasanya ada sebagian orang yang mengatakan, alah sudahlah biarkan, gak usah kita sibuk dengan orang lain, jangan sok merasa benar, lihat aib diri sendiri, kemudian jangan menjadi panitia akhirat, ya. Maka jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, maka mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak berakal, kata Syekh. Ya, orang-orang yang tidak berakal. Dikhawatirkan mereka tidak berakal. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءَ أَنَّ الْإِسْتِهْزَاءَ أَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ. Yang artinya, dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa mengolok-olok itu terbagi menjadi dua. Mengolok-olok agama terbagi menjadi dua. Istihza'un sarihun bil qawl wa istihza'un bil isyarah. Mengolok-olok yang jelas dengan ucapan dan isyarat. Ya, mengolok-olok yang jelas baik ucapan dan isyarat. Penulis mengatakan, wal istihza'u bil isyarah ka'an yamudda syafatahu istihza'an wa yamudda aynahu istihza'an aw yushira isyaratan tu'ti tanaqqus wal istihza' fa hadha yu'addu tanaqqusan wa istihza'an wa illam yatakallam. Kata penulis, mengolok-olok yang jelas dengan ucapan itu sudah jelas, ya. Nah, dengan isyarat, mengolok-olok dengan isyarat seperti memonyongkan bibir sebagai bentuk ejekan, memelototkan mata sebagai bentuk olokan, atau memberi isyarat yang berarti merendahkan atau mengolok-olok. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Jadi itu mengolok-olok dengan isyarat, mengolok-olok dengan monyongnya mulut, memberikan isyarat dengan tangan, memberikan isyarat dengan dengan mata. Nah, ini termasuk daripada mengolok-olok. Kalau seandainya itu dalam rangka merendahkan, ya, dari agama. Ini termasuk daripada mengolok-olok yang dengan isyarat. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29-30. Sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Ini dia. Nah, wa 'ala al-muslimi an yantabiha li hadhihi al-umur wa yajtaniba al-kalam as-sayyi wa la siyama al-kalam fi umuri asy-syara' wa ahli asy-syara' wal 'ulama wa an yahfaz lisanahu. Qala ta'ala, ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun 'atid. Penulis mengatakan, maka bagi setiap muslim hendaknya berhati-hati dalam masalah ini dan menghindari ucapan yang tidak baik, apalagi ucapan yang mencela perkara syariat, kemudian ahli syariat dan ulama, dan hendaknya menjaga lisannya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Yang artinya, wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan di sini maksudnya adalah pembeda. Fayaj'alu fi qulubikum nuran ta'rifuna bihi al-haqqa min al-batil, fal-Qur'anu furqan wa tamyiz alladhi yaj'aluhu Allah fi qalbi al-mu'min furqan ايضا لانه يفرق بين الحق والباطل فلا يلتبس عليه هذا وهذا ولا تؤثر عليه الدعايات المضله والشبهات المزوقه ولكن هذا يحتاج الى عنايه وتعلم ويحتاج الى حذر من المنافقين والزنادقه المندسين بين صفوف المسلمين والا يحضر yahdura majalisahum wa idza hadara falyakun ala isti'dadin li inkari alaihim wa inkari maqalatihim wa raddi syubhatihim Yang artinya penulis mengatakan maksudnya memberi cahaya di dalam hatimu yang dengannya kamu bisa mengetahui mana yang hak dan batil. Itu namanya furqan. Ya, itu namanya furqan. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran adalah furqan, pembeda. Kemampuan membedakan yang dijadikan oleh Allah dalam hati seorang muslim juga merupakan al-furqan. Artinya membedakan mana yang benar, mana yang salah, sedangkan dia belum tahu dalilnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan furqan, yaitu petunjuk untuk orang tersebut. Muslim juga merupakan al-furqan, karena mereka membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga tidak disamarkan antara yang ini dan yang itu, sehingga ia tidak mempengaruhi oleh terpengaruhi oleh propaganda-propaganda yang menyesatkan dan syubhat-syubhat yang indah. Bahaya syubhat para ikhwan yang dirahmati Allah adalah ujung-ujungnya kekufuran, kesyirikan. Itu bahaya syubhat. Adapun bahaya syubhat di dalam permasalahan mencari rezeki, maka bahaya syubhatnya adalah yaitu menghalalkan segala cara. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang tersebut, maka akhirnya orang tersebut bisa kokoh gigih untuk mempertahankan yang halal dan mencari hanya yang halal, menjauhi yang haram. Ya, mencari hanya yang halal dan menjauhi yang haram. Dan syubhat itu tudra'u bil yaqin. Perkara syubhat itu ditahan dengan perkara yang yakin, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang yakin. Ya. Muslim juga merupakan al-furqan, karena mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga ia tidak tersamarkan antara yang ini dan yang itu, sehingga ia tidak terpengaruh oleh propaganda-propaganda yang menyesatkan dan syubhat-syubhat yang indah. Akan tetapi hal ini membutuhkan perhatian dan belajar, dan butuh kehati-hatian terhadap kaum ateis yang menyusup di antara barisan kaum muslimin, dan hendaknya tidak menghadiri majlis-majlis mereka. Kalaupun harus menghadiri, maka hendaknya mempersiapkan diri untuk mengingkari mereka dan mengingkari ucapan-ucapan mereka dan menolak syubhat-syubhat mereka. Ini kalau seandainya ingin seseorang menghadiri majlis kaum ateis yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya, karena saya ingin malam ini selesai untuk pelajaran ketujuh, pembatal keislaman yang keenam, sehingga pada pekan depan kita masuk pembatal keislaman yang ketujuh. Ya, jadi semangat kita. Tasian yang kesembilan, pelajaran dari Quran surah At-Taubah ayat 65-66, yaitu al-ayah al-karimah ayatan mas'alatun daqiqah wa hiya anna man sabballaha أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سواء كان جادا أو هازرا أو مازحا لأن هذا الأمر ليس فيه مزح ولا هزل. Ini penting, kata beliau yang kesembilan, di dalam ayat tersebut surah At-Taubah ayat 65-66 terdapat masalah yang detail, masalah yang detail, yaitu bahwa orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela kitabullah dan mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi kafir, baik itu dengan sungguh-sungguh atau hanya sebagai candaan dan main-main. Nah, ini kalau seandainya penghinaan terhadap Allah, terhadap Al-Qur'an, terhadap Rasulullah, terhadap malaikat itu sering terjadi di apa ajang-ajang lucu-lucuan, ya, ataupun juga penghinaan terhadap surga, neraka. Ini sering terjadi dalam ajang-ajang lucu-lucuan, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia internet, di televisi, ya. Nah, kemudian penulis mengatakan fala yajuzu al-hazlu wal-mazhu fi hadzal amr. faman sabballaha aw ar-rasula aw al-qur'an aw as-sahaba aw man tabi'ahu min ahli al-'ilm fa innahu yanalu hadha al-wa'id asy-syadid walau kana mazihan li'anna ha'ula'i alladhina nazalat fihim al-aya qalu innama kunna nakhudhu wa nal'ab falam yaqbalillahu 'udrahum bal qala qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un allaqa al-hukmu hukma bimujarrad al-istihza' فالاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالآيات ليس فيه مزح ولا لعب يجب احترام هذه الأمور هذه الأمور وعدم الاستهزاء بها والمزح بها. Penulis mengatakan tidak boleh main-main dalam bercanda dan bercanda dalam urusan ini, main-main dengan perkataan-perkataan kotor tidak boleh. Barang siapa mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Qur'an, mencela para sahabat dan mencela para imam yang mengikuti mereka dari orang-orang yang berilmu, maka ia mendapatkan ancaman yang keras ini meski ia bercanda. Karena orang-orang yang diturunkan ayat ini kepada mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja. Jadi orang munafik itu mengatakan ini cuma main-main, bersenda gurau, bukan beneran. Ya, maka kita katakan tetap tidak ada alasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam yaqbilillahu 'udhrun udhrahum bal qala Allahu bal qala qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Tapi Allah tidak menerima alasan mereka yang mengatakan kami cuma main-main wahai Rasulullah, ini ke dalam perjalanan jauh wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin ngobrol-ngobrol, maka obrolannya pun seperti ini. Maka tidak ada alasan atas mereka. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasul-Rasulnya kami sekalian kalian mengolok-olok, tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman. Hukum menjadi melekat hanya karena sekedar mengolok-olok. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan Al-Qur'an ini ya tidak ada hubungannya dengan bercanda ataupun tidak bercanda. Yang penting kalau sudah mengolok-olok maka masuk ke dalam hadis, ke dalam pembicaraan ini. Dan mengolok-olok ayat tidak dibolehkan, tidak boleh dilakukan meski dengan candaan atau main-main. Wajib menghormati perkara-perkara ini dan tidak mengolok-oloknya serta tidak bersendang gurau terhadapnya. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kekufuran, baik itu beneran ataupun sungguhan, atau bercanda tidak beneran, tetap tidak diperbolehkan ya. Nah, sekarang yang terakhir ke-10. Kadzalika tadullul ayatu annahu yakfur walau lam ya'lam anna hadza kufrun. Subhanallah, ini berat ya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seseorang menjadi kafir meskipun ia tidak mengetahui bahwa itu merupakan kekufuran. Artinya mungkin saja orang ini mengatakan belum mengetahui bahwa itu sebuah kekufuran, perkataan yang dia katakan tersebut, maka tetap kita hukumi dia sebagai kekufuran meskipun dia tidak mengetahuinya. Fahaulai kanu ahla iman kama qala ta'ala qad kafartum ba'da imanikum, yang artinya mereka sebelumnya adalah orang yang beriman sebagaimana diturun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian kafir setelah beriman. Ma'alimu annahu kufur, mereka tidak tahu bahwa itu merupakan kekufuran ya. Fallahu lam ya'dzurhum bidzalik fayakfur walau kana la ya'lamu anna sabballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi kufur fa kaifa idza kana 'aliman, yang artinya mereka tidak tahu bahwa itu merupakan kekufuran dan Allah tidak menerima uzur mereka. Orang kafir yang mengatakan itu tidak tahu kalau itu sebuah perkataan kufur, Dan Allah juga tidak menerima alasan mereka, ketidaktahuan mereka. Maka mereka menjadi kafir meski telah mengetahui bahwa mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabatnya adalah sebuah kekufuran. Ya, adalah sebuah kekufuran. Fa kaifa idza kana aliman? Maka bagaimana jika dilakukan oleh orang yang sudah tahu? Yang tidak tahu saja tetap kufur. Ya. Yang tidak tahu saja tetap kufur. Bagaimana kalau seandainya orang yang alim, yang sudah tahu? Fal amru asyad, maka perkaranya menjadi semakin berat, ya. Nah, fa hadhihi mas'alatun muhimmah. Wa annahu la farqa bainal jaddi wal hazil wal jahil wal alim. Maka ini adalah perkara penting bahwa tidak ada bedanya dalam penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya dan Al-Quran. Tidak ada bedanya antara yang sungguh-sungguh atau main-main. Tidak ada bedanya, semuanya kufur. Atau tidak ada bedanya antara yang tidak mengetahui dengan yang mengetahui. Nah, ini tetap kekufuran kalau seandainya dia mengatakan perkataan yang kufur. Nas'allaha an yansur al-islam wal-muslimin wa yudhilla a'da'ad-din wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memohon kepada Allah agar menolong Islam dan kaum muslimin dan menghinakan musuh-musuh agama. Semoga salawat dan salam tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seluruhnya. Naam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Selesai kita membaca penjelasan pembatal keislaman yang ke-6. Siapa yang mengolok-olok Allah, Rasulullah dan agama Islam Al-Qur'an walau dengan isyarat, walau dengan perkata, apalagi dengan perkataan yang langsung, apalagi walau dengan bercanda, main-main, apalagi dengan sungguhan, walau tidak mengetahui, apalagi tahu, maka ini sebuah adalah kekufuran. Dan ayatnya Quran surah Taubah ayat 65-66. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita masuk sekarang kepada pertanyaan-pertanyaannya. Ustaz, kalau Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq karena beliau terkenal pandai membedakan antara yang hak dan yang batil. Pertanyaan saya, apa bedanya Al-Furqan dengan Al-Faruq? Maka jawabannya sama, Al-Furqan ya, bututi ya. Al-Furqan, bukan Al-Furqan, bukan Al-Furqan, pakai qaf. Al-Furqan dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu orangnya, pembeda. Al-Furqan apa bahasanya? Predikatnya. Al-Furqan adalah pembeda. Kalau Al-Faruq orangnya yang membedakan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Kita ambil dari Facebook. Ustaz, ULN kan lakinya nih memelihara jenggot, biasa di hulut-hulut orang. Ada juga kadang-kadang anak kecil orang tuanya gair ulun paraki. Jadi apa yang harus ulun lakukan supaya mereka nyaman melihat ulun dan merasa nyaman kalau ulun dekati? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ULN. ULN itu maksudnya ulun. Ulun itu artinya saya. Saya kan lakinya nih memelihara jenggot. Saya kan lakinya. Oh, ini yang bertanya Bumila Rosilawati. Lakinya berjenggot. Kemudian kadang-kadang diejek orang, kadang-kadang kemudian anak-anak kecil tidak suka kepadanya. Maka kita katakan harus bersabar menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabiru ala dini kal-qabidi ala al-jamar. Orang yang memegang batu api seperti orang yang berpegang kepada agama seperti memegang batu api, harus kuat. Ya, wallahu'alam. Bagaimana dengan orang yang membuat salawat baru? Apakah jatuh ke dalam kekufuran? Tidak. Orang yang membuat salawat baru berarti dia melakukan membuat perbuatan bid'ah, ya, yaitu membuat sesuatu yang baru yang berkaitan dengan agama yang serupa dengan syariat tetapi tidak sama, dan berharap ketika mengamalkannya berlebih-lebihan di dalam melakukan amaliyah, tapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Wallahu a'lam. Saya, Ustaz, saya harus habis operasi, kata dokter istirahat 3 bulan, tapi sekarang sampai dengan 8 hari sudah agak bisa jalan ke masjid. Kira-kira bagaimana hukumnya karena belum sembuh total? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sakit dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang sakit mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia diperbolehkan untuk tidak pergi ke masjid, ya. Kalau seandainya masih merasa sakit, maka tidak diperbolehkan seseorang untuk pergi ke masjid, ya. Nah, apakah orang yang tidak sengaja atau sengaja mengolok-olok Rasulullah SAW dan dia bertaubat, apakah harus syahadat ulang? Barakallahu fiik. Maka jawabannya tidak, tidak syahadat ulang, akan tetapi dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya mengolok-olok Rasulullah SAW, baik sengaja atau tidak sengaja, baik mengetahui hukumnya atau tidak mengetahui hukumnya, maka dia wajib bertaubat. Wallahu a'lam. Apakah hukum sebagai maklar penghasilannya halal? Maklar ini dibagi menjadi dua. Apabila maklar itu adalah wakil dari pemilik barang, maka boleh. Tapi apabila maklar itu adalah bukan wakil dari pemilik barang, dia menjual barang yang bukan hak miliknya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Terima apa ini? Transaksi di teras masjid, tapi dalam hal sumbangan masjid bukan jual beli, apakah haram? Tidaklah. Yang diharamkan ataupun dilarang, karena khilaf di antara ulama, tidak ada khilaf di antara ulama, jumhur ulama kebanyakan mengharamkannya. Rasulullah SAW bersabda, man ibta'a fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Barang siapa yang berjual beli di masjid, maka ucapkanlah kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan kepadamu. Maka dari hadis ini diharamkan untuk berjual beli dalam masjid. Ya, meskipun hukumnya nanti terjadi khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan hukum jual belinya itu sah, ada yang mengatakan hukum jual belinya tidak sah. Dan saya lebih condong kepada hukum jual belinya rusak. Ya, wallahu alam. Tetapi untuk sumbangan masjid ini bukan jual beli, tetapi dia adalah pemberian hadiah, transaksi sebuah pemberian hadiah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya, ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.